Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Masih kurang semangat ya. Kita percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan buat kita semuanya. Amin. Oleh karena itu kita harus tetap semangat ya. Seperti kita melihat cuaca di pagi hari ini sangat cerah. Jadi marilah juga dengan hati yang penuh kegembiraan kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita telah diberkati selama satu minggu ini. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali kepada seluruh jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rendahkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari di dalam hati kita, kita berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Jemaat Tuhan, kita akan mau naikkan pujian kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Melalui pujian kita, kita mau katakan kepada Tuhan, hanya Dialah yang layak kita puji. Hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, layak dipuji dan disembah. Mari dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan yang senantiasa kita terima. Oh, oh, oh. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan. hamba, jemaat Tuhan. Lagi dengan ucapan syukur layak dipuji disembah. Kebaikan Tuhan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati, suara kita. Kita mengatakan hosana bagi Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang layak kami puji. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah ya Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga bumi pun melukiskan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu dan di dalam penyertaan-Mu senantiasa ya Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga, biarlah pujian kami, doa kami, permohonan kami kepada-Mu serta ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga ibadah ini boleh membawa suatu kekuatan bagi kami, bagi jemaat Tuhan sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, masih semangat? Saya udah mudah untuk kita bangkit berdiri kembali ya. Kita tidak boleh, tidak boleh lesu di hadapan Tuhan ya. Seperti saya katakan tadi, matahari juga hari ini ya menceritakan kebaikan dan anugerah Tuhan ya. Kita melihat cuaca sangat cerah, oleh karena itu kita juga harus semangat ya mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita kembali puji Tuhan kita. Kita mau bertepuk tangan, kita mau katakan ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Kita sambil bertepuk tangan Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita lesu, harus semangat. Raja Mulia menaklukkan musuh.

yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melihat warta kita sepanjang satu minggu ini. Yang pertama, pelayan kebaktian tanggal 10 Oktober 2021. Untuk ibadah pertama, gelombang pertama, khotbah yang dibawakan Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH, liturgis atau WL Marta Gulo, doa syafaat le speaker Jesse Nurat, pemusik tim musik, singer Dian Nenggolan dan Harrison Slitonga, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang kedua, khotbah yang dibawakan le speaker R. Pekpahan, liturgis le speaker Dr. Andus S. Solin MA, doa syafaat Pendeta BL Boru Sipayung STH, pemusik Bapak P. Sihombing, singer HP Slitonga dan CLS R. Sitohang, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Selanjutnya, hari ini setelah selesai ibadah gelombang kedua, diadakan pemilihan panitia Natal tahun 2021. Selanjutnya hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja kita masuk pukul 20 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh kaum Bapak di gereja kita. Selanjutnya diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan bahwa pembangunan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah pastori akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 dengan anggaran 100 juta sudah termasuk utang, sementara uang yang masuk semua sesuai dengan buletin kita hari ini yaitu Rp66.650.000. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali dibuka janji iman kepada seluruh jemaat Tuhan sehingga di bulan Januari nanti pembangunan gereja kita dapat langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai dari sekarang. Selanjutnya jemaat yang ingin mentransfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirim pada nomor rekening Bank BRI tertera atas nama panitia pembangunan GMI. Bukti transfer dapat dikirimkan kepada panitia pembangunan atas nama LSJ Sinurat dan Ibu Pendeta Bunga Lenta Boru Sipayung STH. Selanjutnya dihimbau kembali kepada kita jemaat Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 27 September 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021. Yang pertama Osi Marmata, yang kedua Rafika Daily, yang ketiga Alfani Tesalonika Sianipar, yang keempat D. Boru Aritonang, yang kelima Linda Epa S. Lumban Raja, yang keenam Indah Indriani Karmel Slitonga, yang ketujuh Arga Trinata Togatorop, yang kedelapan Moses Manasye Nababan, yang kesembilan Sam Kennedy Manungkalit, yang kesepuluh Krisantium Wilmar Dias, yang ke-11 Nancy Mutiara Saragi, yang ke-12 Dennis Teona Butar-Butar, dan yang terakhir Epan Abot Nababan. Pimpinan jemaat, majelis, le speaker, calon le speaker, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Selanjutnya untuk Jemaat Tuhan yang memberikan persepuluhan di minggu yang lalu, kita dapat melihat di warta kita masing-masing ada 13 keluarga, 13 jemaat ya, dengan jumlah Rp5.900.000. Selanjutnya jemaat yang memberikan ucapan syukur. Yang pertama ucapan syukur dari keluarga C. Silitonga atas pertolongan dan pengasihan Tuhan di dalam keluarga mereka, dan supaya kita tetap doakan, kita bawakan dalam doa kita supaya keluarga mereka sehat-sehat dan juga pekerjaan diberkati Tuhan serta usaha terus diberkati Tuhan. Diberikan untuk pendeta PMI, P2MI, sekolah minggu dan pembangunan. Yang kedua ucapan syukur dari keluarga Nyonya Pendeta R. Hutapea Boru Purba atas pertolongan dan pengasihan Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Tuhan Yesus memberkati, diberikan untuk pembangunan gereja dan pendeta. Selanjutnya ucapan syukur dari keluarga ARO Hutapea N. Boru L. Lumban Tobing. Mereka bersyukur karena senantiasa diberkati Tuhan kesehatan mereka, dan di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati keluarga mereka dimanapun berada, diberikan untuk gereja, pendeta, speaker dan pembangunan. Yang selanjutnya ucapan syukur dari saudara Abraham Partogi Silalahi atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai di tempat tugasnya ya, dimanapun dia bekerja, di KPPN Lubuk Sikaping Padang Pasama Sumatera Barat. Diberikan untuk gereja dan diberikan untuk pendeta. Selanjutnya persembahan kita di minggu yang lalu kita dapat melihat di buletin kita masing-masing. Untuk program PHB, pemasangan kanopi gereja kita, seperti yang kita lihat di depan, kita melihat total donatur yang memberikan sumbangannya ya, yaitu sebesar Rp10.585. Kita dapat melihat di buletin kita. Yang keenam, partisipasi janji iman pembangunan dari keluarga HP Silitonga Baruta Barat diterima gereja sebesar Rp500.000. Yang ketujuh, partisipasi janji iman pembangunan gereja, kita dapat melihat juga di buletin kita masing-masing dengan jumlah Rp66.650.000. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Kepada Bapak CLS R. Sitohang kami persilahkan. Baik jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita mengundang Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang terus melingkupi kehidupan kami melalui Roh Kudusmu Bapa. Syukur kami terus Bapa, kami rasakan terus dalam kehidupan kami Bapa, khususnya Bapa, seminggu telah kami lalui, kami dapat melakukan pekerjaan kami, kami dapat melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari indah ini kami sangat bersyukur Bapa, Tuhan telah menghantarkan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa yang baik, ke tempatmu yang kudus ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan lagu-lagu pujian kami. Mari Bapa terimalah menjadi pujian yang harum, dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami Bapa akan datang ke hadapanmu dengan merendahkan hati dengan kami Bapa, di mana kami mau memohon dengan doa-doa kami, yaitu doa syafaat kami Bapa. Mari Tuhan terlebih dahulu sucikan, kuduskan, tahirkan kami Bapa, agar segala permohonan kami Tuhan layak dan Tuhan kabulkan di hadapanmu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi indah ini Tuhan kami mau berdoa Bapa, yaitu buat gerejamu Metodis Indonesia Bapa, mulai dari wilayah pimpinan tertinggi kami Bapa, wilayah 1, wilayah 2 Bapa, maupun wilayah persiapan Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, jamahan Tuhan berlaku bagi kami seluruhnya, khususnya buat pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai terendah, baik sampai ke pelosok-pelosok Bapa. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di setiap gereja-Mu. Mari Tuhan, arahkan setiap hamba-Mu Tuhan melayani sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan begitu juga Tuhan, kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan akan bertambah-tambah-tambah terus, jemaat-jemaat Tuhan yang akan datang kepada-Mu Bapa. Jamah setiap hati seluruh yang mau mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu khususnya gereja kami GMI Maria Sunggal Bapa. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GMI Maria Sunggal Bapa. Mari Tuhan berkati setiap jemaat GMI Maria Sunggal Bapa. Mungkin Tuhan pada saat ini kami datang di sini menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami mungkin Tuhan mempunyai pergumulan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun pergumulan kami, Tuhanlah yang selalu memberkati dan percaya kami Tuhan akan kehendak-Mu terjadi buat kami Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh rencana-rencana yang ada di gereja-Mu GMI Maria Sunggal Bapa, yaitu rencana pembangunan, kelanjutan pembangunan pastori dan juga gedung sekolah minggu Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan begitu banyak besar dana yang kami butuhkan, tapi kami percaya, kami mengandalkan daripada Tuhan Yesus. Kami hanya tahu Tuhan memohon dan arahkan kami setiap anggota jemaat untuk memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga rencana-rencana kami dalam pembangunan pastori dan gedung sekolah minggu dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia pembangunan. Dan begitu juga Tuhan seluruh panitia pembangunan, mari Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang menjadi panitia pembangunan, mereka berusaha terus dalam pengembangan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan di setiap program-program yang ada di gereja-Mu juga Tuhan, yaitu secara khususnya Tuhan kami dari tiang gereja-Mu P2MI Bapa. Mari Tuhan satukan hati dan pikiran kami Bapa untuk memulai ibadah kami terus berlanjut Bapa. Bapa, buka hati dan pikiran kami, setiap kami kaum Bapa bisa dapat melaksanakan ibadah kami Bapa. Mungkin pada saat ini kami masih di dalam gereja ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap rencana-rencana itu Tuhan, Tuhan terus akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tambahkan berkat-berkat buat saudara-saudara kami, setiap anggota P2MI. Mungkin saudara-saudara kami yang belum masuk menjadi anggota P2MI Bapa, kaum Bapa. Kami percaya Tuhan, jamah setiap saudara-saudara kami Bapa yang mau menjadi anggota P2MI. Kami siap menunggu dan melayani mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat kaum PWMI Bapa, kaum ibu Tuhan. Mari Tuhan satukan hati mereka Tuhan di dalam melayani sebagai kaum ibu. Begitu berat tugas mereka di rumah Bapa, tapi kami percaya Bapa, kaum ibu yang sebagai pelayan dan penopang di setiap yang ada di gereja ini Tuhan. Satukan hati mereka Tuhan agar dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Begitu juga Tuhan, saudara kami Tuhan, anak-anak kami dari P3MI Bapa. Kami juga mau Tuhan bawakan anak-anak kami P3MI Bapa. Bapa yang baik, mungkin di masa mudanya mereka masih berpikir biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami P3MI ke tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap, baik di dalam pendidikan, baik mungkin di dalam perkuliahan, baik mungkin sudah mempunyai pekerjaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap rencana anak-anak kami Tuhan. Sehingga Tuhan, di setiap anak-anak kami dari P3MI menjadi pelayan dan tiang gereja-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu buat anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Kami kembali telah membuka pelayanan sekolah minggu kedua ini Tuhan. Bapa yang baik, mungkin setahun lebih di dalam pelayanan sekolah minggu berkurang di gereja kami Tuhan, tidak bisa melayani karena situasi dan kondisi. Tapi pada saat ini kami sangat bersyukur Bapa, Telah Tuhan izinkan kami, Tuhan izinkan anak-anak-Mu untuk datang ke hadapan-Mu Bapa. Mari Bapa, kami serahkan anak-anak kami khususnya sekolah minggu ke tangan-Mu Bapa. Berkati, berikan anak-anak kami kekuatan, kesehatan, dan begitu juga guru-guru sekolah minggu yang mendidik mereka. Berikan hikmat yang terbaik buat mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan. Yaitu buat orang tua kami yang lansia Bapa, kami serahkan seluruhnya kehidupan orang tua kami yang lanjut usia. Mungkin di masa tuanya dia merasa kekurangan Tuhan, tapi kami percaya jemaat GMI Maria Sunggal terus mendoakan orang-orang tua kami yang lansia. Kami serahkan kehidupan mereka, kami serahkan pergumulan orang tua kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang menginginkan keturunan Bapa. Kami percaya Bapa, tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kepada saudara-saudara kami yang ingin memiliki keturunan Bapa. Berkati Tuhan di setiap rencana-rencana, usaha mereka sehingga berkat Tuhan terjadi buat pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yaitu tentang perekonomian kami Bapa. Tuhan telah mempercayakan kepada kami setiap usaha, pekerjaan, apapun usaha kami. Mungkin Tuhan, mulai dari buruh kasar, supir angkot, pegawai negeri, pegawai swasta, dan apapun itu Tuhan, pedagang. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan pekerjaan dan usaha kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruhnya, setiap usaha dan pekerjaan kami hanya dari Tuhan saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa. Yaitu mungkin saudara-saudara kami dalam sakit penyakit Bapa, sehingga tidak dapat datang ke gereja-Mu Bapa. Bapa, kami tidak sebut namanya siapapun itu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tapi kami percaya dengan pada saat ini Bapa. Mari ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan Roh-Mu Kudus Bapa. Jamah setiap orang-orang yang sakit Bapa. Berkati setiap obat-obat yang menjadi makanan mereka dan minuman, menjadi obat kesembuhan sehingga mereka sembuh dan merasakan penuh sukacita Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, yaitu buat anak kami Jonas Silitonga Bapa. Perjuangan di masa kecilnya yang seharusnya dia bermain bersama kawan-kawannya Bapa. Tapi pada saat ini Tuhan, dia tetap berjuang di dalam kehidupannya di masa kecilnya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, berkati setiap obat yang dia makan. Mungkin sudah sekian banyak kemo yang dia ada jalani Bapa. Bapa yang baik, itu adalah secara medis. Tapi kami percaya Tuhan, obat mujarab adalah kuasa daripada Roh-Mu Kudus-Mu Bapa. Jamaah anak kami Jonas Silitonga Bapa dan orang tuanya Bapa, berkati Tuhan, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kekuatan di dalam mengurus anak mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa di pagi ini Pak. Yaitu buat Bapak RB Tambun, kami tahu Tuhan di hari-hari yang lewat Bapak ini mengalami sakit penyakit dan di rumah sakit Bapak. Tapi kami sangat bersyukur Bapak di pagi indah ini, kami telah mendengar bahwa Bapak RB Tambun sudah di rumah. Pada saat ini dalam pemulihan Bapak, mari Tuhan pulihkan terus kesehatan Bapak RB Tambun Bapak. Pulihkan terus fisik dan yang selama ini lemah Bapak. Kami percaya Tuhan telah memberkati Bapak RB Tambun dan saudara anak-anak dan keluarganya yang merawat Bapak RB Tambun. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan memberkati setiap keluarga-keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Bapak. Yaitu buat untuk pelayanan di minggu depan Bapak. Bapak yang baik, Tuhan telah mempercayakan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan Bapak. Bapak, mari Tuhan berikan kepada setiap hamba-hambamu yang melayani minggu depan pelayanan hikmat yang terbaik dari mempersiapkan hati dan pikiran hamba-hambamu melayani baik mulai dari tim musik, singer, doa syafaat, liturgis dan seterusnya hambamu yang akan menaburkan firman-Mu Bapa. Mulai dari pagi ini kami mohon kepada-Mu Tuhan sehingga di minggu depan hamba-hambamu dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa di pagi ini Tuhan. Yaitu buat saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan bertambahnya umur mereka, ataupun ulang tahun Bapa. Bapa, sukacita yang terindah di setiap kehidupan kami apabila kami tahu Tuhan bahwa umur kami ataupun hari kelahiran kami Tuhan. Bapa, sukacita itu adalah yang terbaik yang kami rasakan. Untuk itu Bapa, berkati setiap saudara-saudara kami Bapa yang merulang tahun pada minggu ini. Berkati di pertambahan umur mereka, berikan hikmat yang terbaik sehingga saudara-saudara kami Tuhan merasakan sukacita di dalam perayaan ulang tahun mereka di dalam satu minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa yang baik buat hamba-hambamu saudara-saudara kami Tuhan, yaitu sebagai anggota jemaat Tuhan, tanggung jawab kami untuk gerejamu Bapa. Bapa, berkati setiap orang-orang yang telah memberikan tanggung jawab dan kewajibannya untuk gerejamu Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Bapa. Dan berikan hikmat yang terbaik daripadamu Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan. Yaitu buat saudara kami, keluarga C. Silitonga, atas penyertaan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka menyerahkan hati dan pikiran mereka melalui ucapan syukur mereka Tuhan kepadamu. Bapa yang baik, berkati terus keluarga ini Bapa. Berkati terus kesehatannya, berkati usahanya, berkati di setiap perjalanan kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan. Yaitu buat keluarga Bapa, ibu nyonya pendeta Bu Utapea Borupurba Bapa. Bapa yang baik di masa tuanya ini Tuhan, kami tahu Tuhan hambamu Bapa. Ibu ini sendiri dalam melaksanakan kehidupannya. Dia penuh sukacita Bapa di dalam kehidupannya sehingga dia sehat terus dalam kehidupannya Bapa. Untuk itu Bapa, hambamu ini Tuhan datang ke hadapanmu memberikan ucapan syukur hambamu kepada gerejamu Tuhan. Berkati ibu ini Tuhan, berkati setiap pekerjaannya. Apalagi di masa tuanya Tuhan, kami serahkan ibu ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa. Yaitu buat keluarga ARO Hutapea Buru Tobing Bapa. Keluarga ini juga Tuhan datang ke hadapanmu Bapa untuk bersyukur, tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati keluarga ini Bapa di setiap kehidupannya dan kesehatannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan. Yaitu buat anak kami Abraham Partogi Silalahi Bapa. Dia terus datang ke hadapanmu Bapa. Di mana sukacita dia Bapa telah ditempatkan di pekerjaan di KPPN Lubuk Skaping Padang Pariaman Sumatera Barat Bapa. Bapa, kami serahkan kehidupan anak kami Abraham Partogi Silalahi Bapa. Berkati di setiap pekerjaan dia yang baru di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan menempatkan anak kami Abraham Partogi di sana sebagai pelayan di hadapanmu, baik juga pelayan di hadapan masyarakat umum khususnya di Sumatera Barat Bapa. Terima kasih Bapa, berkati orang tuanya, berkati setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi ini juga kami Tuhan datang ke hadapanmu. Sebentar yaitu negara dan kota, negara Republik Bangsa Indonesia Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Negara ini Tuhan di dalam perjuangan dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Bapa. Mari Tuhan berikan hikmat yang terbaik bagi setiap kepala pemerintahan kami. Mulai dari presiden sampai tingkat RT-RT Bapa. Kami serahkan setiap pemimpin negara kami. Arahkan setiap pemimpin negara kami Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan kehendak-Mu juga Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Yaitu membawakan saudara kami negara Papua, pada provinsi Papua yang pada saat ini Tuhan menjalankan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa daerah ini menjadi pelaksana PON ke-20. Pertama sekali di daerah Papua Bapa. Kami tahu Tuhan selama ini Papua banyak dicekam oleh masalah-masalah Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi pemerintah yang melaksanakan Pekan Olahraga pada saat ini di Papua. Berkati setiap panitia-panitia, berkati daerah Papua Bapa sehingga dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dapat berlaksana dengan baik, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, Bapak. Mari Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, Bapak, sebagai persembahan kami, Bapak. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan, setelah kebaktian kami nanti, di akhir kebaktian kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapak. Bapak yang baik, urapi kami setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, Bapak. Begitu juga hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak, kebenaran firman-Mu. Urapi lebih dahsyat hamba-Mu, Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, Bapak. Sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Sehingga hamba-Mu dapat menebarkan firman kebenaran daripada-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, Bapak. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita telah menaikkan doa dan permohonan kita pada Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan sambil kita puji Tuhan kita, kita mau bernyanyi, kita mau katakan sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. lagi dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah. Kekuatan datangnya daripada Tuhan yang boleh menguatkan kami, bahkan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, ini buktinya kami boleh hadir, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan muliakan namamu. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih dan kekuatan Tuhan yang nyata. Untuk itu Bapa, mari pada saat ini juga persiapkan hati dan pikiran anak-anak Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Biarlah kami boleh dikuatkan, diteguhkan karena kebenaran firman Tuhan. Sehingga sekembalinya dari rumah-Mu yang kudus ini, anak-anak Tuhan boleh bersuka cita, mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya. Shalom kepada kita jemaat Tuhan. Iya. Karena cuaca sangat cerah kan pasti mendukung juga dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari pada minggu ini kita kembali dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Markus pasal 9 mulai ayat 38 sampai ayat 50. Mari kita membaca secara responsoria. Kami ayat 38, jemaat Tuhan ayat 39, di ayat 50 kita kembali bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut." Saya ulangi. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita bersama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan kita kembali boleh hadir di rumahnya yang kudus ini dan diperkenankan juga memuji dan muliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Nah untuk itu tema kita pada hari ini yaitu jangan menyesatkan dan tersesat. Jangan menyesatkan dan tersesat. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini masih firman berlanjut, yaitu firman Tuhan atau khotbah kita di minggu yang lalu, di mana mengatakan bahwa jelas nampak ambisi daripada murid-murid, yaitu sebagai pengikut Yesus pada saat itu, yang mengatakan menanyakan dalam dirinya siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, kita sudah mengetahui apa jawaban Yesus pada saat itu. Apabila kamu ingin menjadi terbesar di hadapan Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelayan bagiku. Ya, dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya awal, tapi sampai akhir. Itu jawaban daripada Yesus. Nah, artinya mereka sebagai pengikut Kristus pada saat itu belum begitu memahami pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, hari ini juga kembali kita melihat apa yang dipertanyakan oleh murid-murid dan apa yang dikatakan oleh murid-murid kepada Yesus. Nah, bagian pertama kita melihat yaitu ada salah seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ya, mengusir setan. Nah, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena itu bukan pengikut kita. Nah ini kita lihat kembali di minggu ini bagian pertama dalam pembacaan firman Tuhan. Nah murid-murid kembali ya tetap tidak memahami apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Tetap mereka hanya berambisi ya mengikut Yesus itu hanya dibarengi dengan ambisi atau kemauan kepentingan diri sendiri. Itu terbukti. Mengapa kita katakan terbukti? Bukankah mereka juga merasa keberatan kalau ada orang mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kan mereka tidak pengikut kita. Kenapa mereka lakukan? Kami cegah mereka. Yesus mengatakan, kenapa kamu cegah? Bukankah setiap orang itu berhak mengusir segala sesuatu atas namaku? Nah, jadi bukan hanya kamu sebagai pengikut, bukan hanya kita dari jemaat Maria Sunggal, tapi semua Tuhan pakai alatnya untuk menyatakan kebaikan kepada semua orang, termasuk tadi di luar daripada murid-murid. Nah, mengapa mereka katakan demikian? Kembali, Yesus menilai tipe dan karakter daripada murid tetap mengutamakan ambisi mereka secara pribadi. Kenapa mereka lakukan? Kenapa tidak kami? Kenapa tidak saya? Kira-kira begitu bahasanya kan begitu. Yesus katakan tadi, semua berhak mendapatkan dan melakukan. Tidak ada pekerjaan melakukan ya yang baik kalau tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mau dikatakan Yesus kepada murid-murid. Jadi ada pemikiran daripada Yesus terhadap murid-murid, jangan kamu termasuk atau jangan kamu menyesatkan orang lain. Ya, kalau mereka mencegah, pasti ada perkataan, ada pembicaraan. Kau kok pandai-pandaian? Kau kan bukan pengikut. Bukan pengikut Kristus. Atau mungkin di luar daripada Kristus. Kamu kan tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Mereka mempengaruhi, mereka mencegat. Bahkan termasuk mereka pada saat itu, Yesus mengatakan kepada mereka, mereka itu termasuk penyesat, kan begitu. Sementara, ya, tujuan Yesus, ya, dia pakai siapapun itu untuk menyatakan kasihnya di bumi ini. Sekalipun orang berdosa, kan begitu, sekalipun dia pakai. Bukan kata pakai di sini bukan mencintai dosanya begitu ya. Ya banyak orang-orang berdosa Tuhan pakai menjadi alatnya, menjadi petobat kan begitu. Nah, jadi mereka mencegah hal itu tetapi Yesus katakan kepada mereka ya bahwa siapapun berhak melakukan ya pekerjaan yang baik atas namaku. Dan tidak ada seorang pun dapat melakukan yang baik tanpa namaku. Gitu. Nah, jadi kita melihat tadi satu poin yang tetap dimiliki oleh murid-murid termasuk Yohanes yang mengatakan hal itu, mereka hanya memikirkan ya hal-hal duniawi, hidup di dalam kedagingan. Dengan ambisi secara lahiriah. Nah, ini yang dicegah Yesus bagian pertama. Dan hal ini tidak boleh terjadi demikian juga bagi kita. Karena Yesus mau katakan itu adalah merupakan salah satu penyesat. Menyesatkan orang. Nah, jadi tema kita tadi jangan menyesatkan dan tersesat. Jangan menyesatkan dan tersesat. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh ya Yesus di sini. Bagaimana ya kita sebagai orang Kristen ini hidup di zaman ini, apalagi di pandemi COVID ini yang benar-benar kita sangat gampang ya disesatkan oleh penyesat-penyesat ya. Karena ambisi-ambisi, karena pekerjaan-pekerjaan dunia ini. Ya, ini terjadi pada saat ini. Nah, mari kita melihat dulu siapa penyesat itu. Ya, kadang walaupun kehidupan kita sehari-harinya ini menjadi pengalaman kita, tapi kita bisa lupa. Siapa penyesat itu? Jelas, penyesat itu adalah pekerjaan iblis. Atau iblis. Jadi menyesatkan adalah suatu ya perbuatan atau perkataan yang dirancang dengan sengaja untuk mempengaruhi, baik menekan, mendorong, bahkan melakukan kesalahan atau dosa yang tidak berkenan bagi Allah. Itu penyesat. Yaitu perbuatan pekerjaan yang dirancang, yang dilakukan untuk menyesatkan, untuk mempengaruhi, bahkan melarang. Termasuk tadi apa yang mau dikatakan Yesus sebenarnya kepada murid-murid, mereka itu hampir menjadi penyesat. Ya, bahwa mengatakan hanya mereka yang dapat melakukan, di luar daripada itu tidak. Bukankah itu salah satu ciri penyesat? Makanya dikatakan jangan, ya. Jadi itu yang dikatakan di sini. Jadi ya penyesat, menyesatkan adalah perbuatan atau pekerjaan yang dirancang dengan sengaja. Nah, misalnya cara kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita goda dia supaya dia tidak pergi ibadah. Ayo kita ajak dia pergi supaya dia tidak ibadah. ayo kita buat keributan supaya ibadah ini tidak nyaman. Ayo kita bercerita-cerita. Nah, dirancangkan begitu, dirancang melakukan pekerjaan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, salah satu contoh dari kehidupan awal manusia, Adam dan Hawa. Bukankah dari awalnya Tuhan mengizinkan memberikan yang terbaik kepada Adam dan Hawa? Tempat yang indah, tempat yang mulia, yang mereka nikmati, bahkan disuruh dikuasai, dalam arti dikuasai, menjadi milik mereka, dinikmati. Tetapi kita lihat rayuan penyesat tadi. Ya. Supaya kamu, ya, supaya kamu menjadi Allah atau seperti Allah, makanlah buah ini, ya, supaya kamu sama seperti Allah. Lalu mereka tersesat, ya, karena ajaran sesat tadi. Oh ya, benarlah, kita kan sebagai manusia ciptaan, mengapa kita enggak lakukan supaya kita juga seperti Allah? Kan begitu. Mereka lakukan. Mereka tersesat. Jatuh ke dalam dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa, kan begitu. Demikian juga kita lihat pekerjaan iblis tadi, penyesat tadi. Ya, siapa penyesat? Iblis. Yang mempengaruhi kehidupan kita manusia, termasuk Yesus sendiri, termasuk juga murid-murid Yesus, Petrus salah satu juga, atau banyak hal-hal yang lain lagi, ya, yang mau disesatkan oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Makanya Yesus katakan, ya, supaya kita jangan tersesat dan jangan menyesatkan. Yesus katakan, barang siapa menyesatkan, lebih baik baginya sebuah batu kilangan, ya, diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Lebih baik, katanya kan begitu. Nah, lebih baik. Itu tadi ditegaskan dalam pembacaan kita. Nah, lalu siapa yang disesatkan? Tentu kita sebagai, ya, anak-anak Tuhan. Di sini disebut, ia disebut adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah yang digambarkan tadi anak-anak atau anak kecil. Apa gambaran anak kecil? Minggu yang lalu juga itu sudah kita ceritakan. Masih polos, usianya masih muda, baru imannya baru bertumbuh, kepercayaan juga baru bertumbuh. Gampang, ya, menyimpang dari ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Belum mengerti, masih kondisinya masih lemah. Jadi mas, saat ia lemah, disitulah gampang digoda dan bisa tersesat. Itulah pekerjaan-pekerjaan penyesat tadi atau iblis. Demikian juga di zaman kita pada saat ini. Ya, bukankah juga banyak iming-iming yang dijanjikan kepada kita, apalagi dengan adanya COVID. Ya, pandemi ini masih berlangsung. Ya. Banyak yang menawarkan tawaran yang enak-enak bagi kita, yang dapat menyesatkan kita. Karena sebagaimana firman Tuhan, ya, saat Yesus mengatakan bahwa, ya, akan datang akhir zaman. Lalu murid-murid itu bertanya, kapan itu datang? Apa yang terjadi? Bagaimana terjadinya itu? Apa tanda-tandanya? Lalu apa kata Yesus? Waspadalah kamu, jagalah dirimu, karena banyak, ya, orang atau datang penyesat-penyesat yang menyesatkan kamu. Di Matius 24 itu dikatakan. Ya. Jagalah dirimu, waspadalah, karena banyak penyesat-penyesat datang menyesatkan kamu. Nah, itu yang dikatakan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita berpikir, berbicara soal hari zaman, apalagi dengan situasi kita pada saat ini, kita mengatakan, oh ini sudah akhir-akhir zaman. Ya, soal akhir zaman kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi ya, akhir zaman yang dikatakan adalah perbuatan-perbuatan manusia itu sebagaimana tadi mau menduakan Tuhan. Mau menomorsatukan pribadi, dirinya sendiri menomorduakan Tuhan. Yang disebut juga penyesat-penyesat. Ya. Itu janji, bahkan firman Tuhan juga baik kepada murid-murid. Jaga diri kamu, waspadalah. Akan datang penyesat-penyesat untuk menyesatkan kamu. Dengan catatan juga tadi, memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus. Nah, hati-hati kan begitu. Nah, hari ini kita dibenahi. Siapa tadi yang disesatkan adalah kita sebagai orang yang lemah, yang digambarkan sebagai anak tadi, masih status polos, lemah, kerohaniannya masih sedikit. Kan begitu? Gampang menyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah diterimanya. Apalagi pada zaman sekarang ini. Bukan hanya ajar-ajar dari segi ekonomi juga. Daripada tidak makan, daripada tidak mendapatkan uang, gampang kita disesatkan. Nah, jadi mari kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, jangan kita mau dipengaruhi atau karena kondisi kita pada saat ini kita menjadi penyesat, bahkan kita menjadi tersesat. Jaga diri kita. Mari waspada terhadap segala sesuatu. Ini merupakan peringatan sebenarnya. Kalau kita baca firman ini, peringatan luar biasa. Itu bagian keduanya. Lalu bagian ketiga, apa hukuman bagi penyesat? Nah, kita yang disesatkan atau juga jangan kita menjadi penyesat. Apa hukuman bagi penyesat itu? Hukumannya tadi sama seperti yang kita baca, dibuang atau dicampakkan ke dalam laut dengan mengikatkan batu kilangan di lehernya. Ya, batu kilangan artinya batu besar yang berat yang tidak bisa diangkat oleh manusia, tetapi pada waktu itu keledai yang boleh mengangkat itu, menggulingkan itu pada zaman itu. Belum seperti zaman sekarang ini kan begitu. Belum lagi seperti zaman canggih sekarang ini. Ya, ada alat-alat elektronik yang bisa mengangkat. Artinya, apabila itu terjadi, diputarkan, diikatkan di leher kita dan dimasukkan ke laut, berarti tidak ada lagi pengharapan untuk hidup. Tidak ada lagi pengharapan untuk diselamatkan. Karena bagi orang-orang Yahudi pada saat itu juga, apabila ada orang yang menyesatkan, ini adalah merupakan hukuman yang tak dapat diampuni pada saat itu. Tidak bisa diampuni. Berarti sebagaimana firman Tuhan, hukuman mati seperti itu. Tidak ada kata maaf, tapi hukuman mati. Itu hukuman bagi penyesat, ya. Bagi penyesat, jadi sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi janganlah kita menjadi penyesat. Dalam arti jangan kita merayu, jangan kita mempengaruhi seseorang itu, ya. Karena jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi pada zaman sekarang ini, bukankah juga ya anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi juga gampang dipengaruhi dengan iming-iming yang tidak memungkinkan bagi kita. Tapi karena situasi dan kondisi, enggak apa-apalah. Ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas dari ajaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan selalu dikumandangkan dalam hidup kita. Mari kita renungkan sehingga kita tidak gampang dipengaruhi dan tidak gampang juga mempengaruhi orang. Karena pekerjaan mempengaruhi, apalagi membawa kepada hal-hal yang tidak baik, Itulah tadi pekerjaan iblis. Ingat apa tadi hukumannya? Ya, lebih baik batu kilangan, batu besar diikatkan di lehernya, dimasukkan ke laut. Artinya tidak dapat keselamatan, tidak ada pengharapan lagi, hancur total seperti itu. Itu hukuman bagi penyesat, ya, terutama hukuman bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Apabila itu dilakukan, mereka tidak dapat ampun. Jadi mari jangan mempengaruhi orang lain, tapi pengaruhilah dia kepada arah yang baik, ya. Dan upah penyesat tadi dibuang, dilemparkan, artinya masuk ke dalam neraka sebagaimana kata firman Tuhan tadi, kata api di sini. Jadi masuk ke dalam neraka. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi ini, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan hendaklah kita menjadi penyesat dan jangan disesatkan. Lalu apa yang menjadi tugas kita? Kata mempengaruhi di sini, jangan mempengaruhi kepada hal-hal yang tidak baik. Jangan membawa orang kepada pekerjaan yang tidak baik. Jangan membawa orang kepada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi bawalah orang, pengaruhilah orang dengan Injil, dengan firman Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Jadi jangan menyesatkan. Ya, contoh, ini kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun kita merasa tidak enak dengan seseorang, ya banyak seperti itu. Misalnya dia tidak suka dengan seorang hamba Tuhan. Ya, kita enggak tahu, namanya juga hal tegor menegor ini memang tidak ada seperti apa yang kita harapkan, yang dapat menyenangkan hati kita. Kalau teguran salah, tetap itu ditegur dengan kesalahannya, kan begitu. Kalau itu teguran yang baik, tetap yang baik. Tapi kadang orang tidak menerima hal itu. Ya, kalau dia tidak suka dengan pelayan yang ada, nah lalu si A tadi mempengaruhi. Ya, saya tidak suka dengan pelayan kita sekarang ini. Ya, udah, tak usah hadirlah, tak usah kita dukunglah. Ya, enggak enak, saya enggak suka, dia enggak suka, lalu dibuatnya orang juga menjadi tidak suka. Coba kita sadar atau tidak sadar, kita sering lakukan hal ini. Kalau kita tidak suka, kalau kita tidak mengindahkan, diamkan dalam diri kita, ya. Jangan mempengaruhi orang lain. Ini sama halnya dengan penyesat. Makanya kami katakan, sadar atau tidak sadar, kita sering menjadi penyesat. Ya, saya tidak suka, padahal bukan permulaannya dari awal gereja, tapi permulaannya mungkin dari mungkin yang berdagang di pajak, atau mungkin pekerjaan di kantor, atau tetangga dan lain sebagainya. Sangkut pautnya sampai kepada gereja, sangkut pautnya sampai kepada pimpinan. Tengoklah kan, tak usah datang ke gereja, tak usah beribadah. Ada sampai seperti itu. Saya tidak mau ke gereja sebelum pendeta itu pindah, katanya. Memangnya gereja ini gerejanya pendeta? Ayo kita simak. Ini hal-hal kecil tapi ya sangat-sangat, ya sangat-sangat mengecewakan, kan begitu. Saya tidak mau ke gereja sebelum pindah pendeta, katanya. Jadi ada pemikirannya gereja itu gereja pendeta, kan begitu. Ini gereja Tuhan, gereja kita, gereja bersama. Tempat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, menghadirkan Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Kita boleh berkomunikasi, kan begitu. Jadi bukan gereja pendeta, bukan gereja Bapak Tobing, punya kita, milik kita. Ada kebersamaan di tempat ini. Nah, banyak mempengaruhi begitu. Jadi kami katakan tadi, jangan kita menjadi penyesat dan jangan mau disesatkan. Jadi Yesus katakan, apa, jangan mempengaruhi, Yesus katakan tadi, ya, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Tangan kananmu menyesatkan, penggal yang satu ini, yang kiri. Demikian juga jika matamu juga yang menyesatkan kau, mata kananmu cungkil juga, cungkil lebih baik ya bermata satu daripada dua-dua masuk ke neraka. Kan begitu. Demikian juga kaki. Lebih baik kau kaki satu daripada kaki dua tapi menjerumuskan, mencelakakan orang. Artinya ini disebut pembersihan, kan begitu. Nah, bukankah dari awalnya seluruh tubuh kita ini ciptaan Tuhan, sempurna dibuat Tuhan. Mata untuk melihat hal-hal yang baik menyatakan kasih Tuhan. Kaki juga melakukan yang baik. Tangan juga melakukan pekerjaan yang baik, bertepuk tangan melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kita buat pekerjaan yang lain, yang dapat mempengaruhi, yang dapat menampar, membuat orang sakit hati. Pekerjaan mempengaruhi, pekerjaan menyesatkan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dikatakan tadi, lebih baiklah engkau bertangan satu tapi engkau masuk ke surga daripada bertangan dua yang satu membuat, menjerumuskan tadi untuk apa? Membuat hidup tersiksa. Lebih baik bertangan satu, bermata satu, berkaki satu. Itu merupakan gambaran. Tapi hal ini belum Yesus lakukan. Kalau hal ini dari awal Yesus tekankan lakukan, sudah bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Pasti banyak yang cacat. Bertangan satu, bermata satu, berkaki satu, kan begitu. Hal ini belum. Nah, untuk itu jangan ya menyesatkan orang. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada hari ini kami percaya melalui firman Tuhan, mari kita diajak supaya hidup kita taat kepada Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menyesatkan, tetapi biarlah kita mempengaruhi orang lain untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mempengaruhi orang lain supaya hidup dalam firman Tuhan. Amin. Bukan menyesatkan. Ya. Dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan menjadi orang yang membawa damai. Sebagaimana tadi, terang dan menjadi garam bagi sesama. Ya, jadi jangan katakan ya kepada saudara-saudari P3M atau muda-mudi, oh bukan tugas kami jadi membawa terang, tugas kita semua. Bukan tugas kami menjadi garam, tugas kita semua. Garamilah ya, karena garam mencegah kebusukan juga. Supaya tidak busuk, kan begitu. Terang juga menerangi dari kegelapan supaya jangan hidup dalam kegelapan tapi hidup dalam terang. Nah, jadi bagaimana mencegah? Bagaimana tadi menerangi? Nah, pertama tadi membuka diri kita untuk membawa kebaikan kepada orang lain. Jadi bukan penghalang, tetapi menyalurkan berkat-berkat dan kebaikan bagi sesama. Dua, menutup diri untuk dosa. Termasuk tadi kata tangan, kaki, mata di sini. Ya, menutup diri untuk dosa. Pakailah tangan kita yang Tuhan sudah ciptakan ya, dengan memuji Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Dan pakailah mata kita melihat kebaikan dan karya Tuhan yang sudah nyata di dalam hidup kita. Saksikanlah dengan mata kita sendiri. Ya. Jangan seperti pepatah sekarang, mata ranjang katanya, kan begitu. Yang dapat menyesatkan dan dapat tersesat. Tapi membuka mata rohani kita kebaikan daripada Tuhan. Nah, demikian juga tadi kaki kita. Kita ada di mana-mana dibawa oleh kaki kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi semuanya ada aturannya. Aturan melihat, aturan tangan bekerja, aturan juga mata untuk bekerja. Ya. Jadi kami percaya di minggu ini, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, jangan menyesatkan dan jangan tersesat. Ingat tadi, ada hukuman bagi yang menyesatkan, ya. Tetapi ada juga kebaikan berkat Tuhan yang tidak membawa penyesatan dan tidak tersesat. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan yang membawa damai, yang membawa terang dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kami percaya ya, kehadiran Yesus dan mengatasnamakan Yesus juga siapapun dapat melakukan. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan tanpa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan karena ambisi sebagai murid-murid tadi mencegah, oh dia tidak layak, hanya aku yang layak. Semua kita dilayakkan Tuhan apabila kita tadi menjadi terang, pembawa terang dan menjadi garam. Kami percaya Tuhan memberkati kita, kita ini adalah ciptaan Tuhan dengan Tuhan merencanakan tujuan yang baik, rancangan yang baik di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Mari ajari anak-anak Tuhan untuk berjalan di dalam terang Tuhan dan menjadi garam. Tidak menjadi penyesat dan tidak tersesat karena ambisi atau kepentingan pribadi. Tapi kami percaya Tuhan berkati. Sebagaimana dari awal Engkau mengatakan waspada dan hati-hati, karena banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan hidup anak-anak Tuhan. Kami percaya di pandemi ini Bapa, biarlah seluruh iman anak-anak Tuhan semakin matang, mampu menghadapi situasi ini, bukan menjadi penyesat atau tersesat, tetapi mereka jadi garam, tetap jadi terang dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kehidupan anak Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati kemanapun mereka melangkah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dan setelah itu kita menyanyikan doxologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyumbang pemasangan kenopi kita. Jadi jumlah pemasangan itu semua, karena semua dibuat, 10.500.000. Jadi ada saldo 85.000 lagi. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan keluarga yang sudah berpartisipasi untuk pemasangan kanopi kita. Artinya minggu depan tidak lagi kita munculkan ini. Terima kasih, shalom bagi kita. Tuhan berkati. Tes. Tes. Tes, tes. Nomor 92 ya?